الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian tafsir al-muyassar dari suratul Mudathir. Allah azza wa jalla berfirman, fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzin yawmun asir 'ala al-kafirin ghairu yasir. Fa idza nuqira fin naqur, sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan tentang kejadian yaumul qiyamah, tentang hari kebangkitan. Fa'idha nuqira, nuqira ay nufikha, apabila ditiup. An-naqur asal makna dari an-naqur, an-naqru dalam bahasa Arab maknanya saut, suara. Jika disebutkan dalam bahasa Arab naqara, naqara bismir rajul, naqara yakni memanggilnya, ya, memanggil tentu dengan suara, dengan mengkhususkan dalam memanggil tersebut nama seseorang. Jadi an-naqru suara yang keluar. Maka as-sur disebut pula an-naqur. Di dalam ayat yang lain, fa idza nufikha fis-sur. As-sur itu an-naqur. Nah, yang biasa kita sebut as-sur sangkakala, biasa diterjemahkan sangkakala. Diriwayatkan dari Mujahid dan yang lainnya mengatakan bahwa as-sur atau an-naqur kahai'atil buq, jadi seperti trompet. Wallahu ta'ala a'lam bihaqiqatihi. Karena ini termasuk di antara perkara ghaib. Apa yang disebutkan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan yang dimaksud ditiupkannya sangkakala di sini adalah pada tiupan yang kedua. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa ada dua tiupan. Nafkhah yang menunjukkan semuanya dimatikan, nafkhatus sa'iq, kemudian nafkhatul ba'ats. Nah, ini yang dimaksud nafkhatul ba'ats, tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk. Atau berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa ada tiga tiupan, maka ini tiupan yang ketiga. Karena sebagian mengatakan membedakan antara nafkhatul al-fazi', tiupan yang menyebabkan makhluk itu ketakutan, kemudian mereka mati, kemudian setelah itu kebangkitan. Nah, alhasil tiupan itu adalah merupakan tiupan yang sangat keras sekali, yang menakutkan, yang mengerikan, yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Diriwayatkan dari Abu Janab Al-Qassab, beliau bernama Aun bin Dakhwan, beliau mengatakan ammana Zurarah bin Aufa. Suatu ketika yang menjadi imam kami, imam salat kami, Zurarah bin Aufa. Maka Zurara bin Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca surah sampai pada firman Allah ini. Beliau membaca surah ini. Fa'idha nuqira finnakur. Maka beliau terjatuh, meninggal pada saat itu. Ya, menunjukkan ya takutnya beliau, sehingga beliau terjatuh dan meninggal pada saat itu. Pada saat beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Disebutkan dalam tafsir muyassar, fa idza nufikha finnaqur ay fil qarni. Ya, pada sangkakala itu nafkhatul ba'ts wan nusyur. Dan ini adalah tiupan yang menunjukkan hari kebangkitan. Fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Maka yang demikian itu fadzalika ay fadzalikal waqtu yawma idzin. Dan waktu itu, hari itu, hari kebangkitan itu merupakan waktu syadidun, hari yang sulit, hari yang sulit. Fadzalika yawma idzin yawmun 'asir, hari yang menyulitkan bagi siapa? 'Alal kafirin. 'Alal kafirin, yang menyulitkan bagi orang-orang kafir. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Hari itu bagi orang-orang kafir sulit. 'Alal kafirina ghairu yasir, terhadap orang-orang kafir itu bukanlah hal yang mudah. Ay ghairu sahlin ay yakhlusu mimma hum fi. Bukanlah perkara yang mudah mereka bisa selamat, mereka bisa terbebas dari apa yang telah mereka perbuat, dari amalan-amalan mereka. Min munaqasyatil hisab, dari hari penghisaban. Wa ghairihi minal ahwal, dan yang lainnya dari kondisi-kondisi yang menakutkan. Ya, ini bagi orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah, mengingkari para nabi, bukanlah hal yang ringan bagi mereka. Berarti bagi kaum mukminin, bagi para ahli tauhid, maka itu lebih ringan. Keadaan mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini bagi kaum mukminin. Adapun bagi orang-orang kafir, maka itu merupakan hari yang sulit, dan mereka tidak lagi merasakan kenikmatan setelah mereka meninggalkan dunia. Tidak ada lagi kenikmatan yang mereka rasakan, terlebih hari kebangkitan, hari yang menyulitkan mereka. Baik, kita sampai pada ayat ini. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.